بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Setelah kita lalui rangkaian dari manasikil haji sampai kepada tanggal 10, yaitu untuk melempar batu Ramyul Jumroh di tanggal ke-10 Dzulhijjah, maka setelah selesainya melakukan Ramyul Jumroh di tanggal ke-10 dari mulai terbit matahari sampai sebelum tergelincir matahari sebagai waktu yang terpilih, kecuali bagi yang mereka udzur berhalangan, maka boleh untuk melempar setelah tergelincir matahari sampai terbenam. Kemudian setelah itu kata Syekh, adzabahu wan nahru, menyembelih, penyembelihan baik itu kambing ataupun sapi ataupun unta. Thumma ya'ti al-manhara fi Mina fa yanharu hadiyahu. Setelah selesai dia melakukan lempar batu sebanyak 7 kali, kemudian setelah itu dia mendatangi al-manhar, tempat penyembelihan yang berada di Mina pula, dan dia menyembelih binatang sembelihannya. Ya, hadiyu itu binatang sembelihan yang dibawa ketika berhaji. Wa hadha huwa sunnatu, dan ini merupakan perkara sunnah. Tanya. Terlebih mereka-mereka yang melakukan haji qarin. Tanya. Demikian pula tamattu, ya, untuk menyembelih binatang sembelihannya, ya. Dan juga ifrad, tapi dengan ketentuan yang telah kita sebutkan. Tayyib. Lakin yajuzu lahu ayyan hara fi ayyi makanin akhara min Mina. Tapi boleh pula bagi seorang jemaah haji untuk dia menyembelih di tempat mana saja dari tempat-tempat yang lain selama hal itu termasuk dari Mina. Asal penyembelihan apa? Fil manhar, di tempat yang telah ditentukan hal itu sebagai tempat penyembelihan. Sudah ada lapaknya, tempatnya tersendiri. Ya, adapun ketika ada seseorang yang dia menyembelih di tempat lain, tidak khusus di tempat penyembelihan, ya, berbaris rumahnya, maka boleh. Ya, selama tempat tersebut termasuk dari Mina. Wa kadzalika fi Makkah, demikian pula boleh untuk dia menyembelih di Mekah. Ya, tidak di manhar, tempat penyembelihan, tempat penjagalan, ya, boleh di Mina. Ya, di tempat mana saja selama di Mina, dan juga boleh di Mekah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, qad nahartuha huna wa minna aw wa Mina kulluha manharun wa kullu fijaji Makkata tariqun wa manharun fanharu fi rihalikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah menyembelih nahar, yang hal itu dimutlakan ke unta. Telah menyembelih unta di sini di Mina atau di Mekah. Ya, di Mekah. Wa Mina kulluha manhar, dan Mina semuanya teranggap sebagai tempat penyembelihan. Mina teranggap semuanya sebagai tempat penyembelihan. Demikian pula seluruh lorong yang ada di Mekah, jalan yang ada di Mekah, celah yang ada di Mekah itu semua tariqun wa manharun, dianggap sebagai jalan dan sebagai tempat penyembelihan. Sehingga menyembelihlah kalian di tempat-tempat kalian. Ini yang menunjukkan bolehnya menyembelih di Mekah. Di sini dikatakan oleh Imam Ahmad. Kemudian tasyahuh wa sunnatu ayyadhbaha aw yanhara biyadihi in tayassara lahu. Yang sunnah seorang jemaah haji dia menyembelih sembelihannya, hadiyunya, dengan tangannya sendiri langsung. Itu yang sunnah. Ya, baik itu menyembelih kambing ataupun sapi ataupun unta, jika dia mudah maka ahsan menyembelih sendiri, itu sesuai dengan sunnah. Wa illa, tetapi jika tidak memungkinkan, tidak bisa, ana ba'anhu ghairahu, dia boleh untuk mewakilkan kepada yang lainnya, ya, untuk menyembelih binatang sembelihannya. Sebagaimana dalam hadis Jabir Sahih Muslim. Dan sebagaimana antum ketahui, Rasulullah SAW menyembelih berapa unta yang disembelih oleh Rasulullah? Berapa unta? Ada yang ingat? 63 unta disembelih oleh Rasulullah SAW, dan sisanya dari 100 unta tersebut 37 disembelih oleh Adi, diwakilkan. Tanya. Menunjukkan ketika ada suatu perkara atau mungkin tidak bisa, boleh diwakilkan kepada orang lain. Wa yadhbahuha mustaqbilan bihal qiblata. Dan yang sunnah dia sembelih binatang sembelihannya menghadap kiblat. Fa yajruha ala janibihal aisar. Dan dia baringkan binatang tersebut, yaitu kambing ataupun sapi, ke sebelah kirinya, ya, sampingnya, kambing dan atau sapinya dia baringkan atau baringkan ke sebelah kiri, sehingga yang di atas bagian apa? Kanan. Ya. Lihat posisi kambingnya atau posisi sapinya berbaringnya ke sebelah kiri dia, kiri binatang tersebut. Ya, sehingga yang di atas apa? Sebelah kanannya. Wa yadau qadamahu al-yumna ala janibihi al-ayman. Ya, sehingga si jemaah haji ini meletakkan kaki kanannya di atas pelipis kanan si binatang tersebut. Ya, diletakkan atau di punggung si binatang ini. Di sisi kanan binatang di punggungnya. Ketika dia berbaring ke kiri seperti ini posisinya, maka antum berdiri di belakangnya sambil kaki kanan injekkan ke kirinya, ya, ke punggung binatang tersebut. Fungsinya supaya dia tidak bisa bergerak, tidak bisa ngamuk. Itu cara menyembelih. Sehingga antum posisinya apa? Seperti ini nanti, ya, tangan bisa megang kepalanya, kemudian diinjek bagian punggungnya dengan kaki kanan. Sudah. Nah, itu insya Allah, ya, kalau kambing mah tidak bisa bergerak, bisa menyembelih sendiri itu seorang, kecuali sapi. Ya. Itu cara dalam menyembelih. Dan disebutkan pula dalam kitab Udhiyah, sebenarnya dalam hadis Aisyah dalam Sahih Muslim dan Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kaifiyah tata cara menyembelih. Qala wa ammal ibilu fa sunnatu ayan haraha. Adapun unta yang sunnah disembelihnya dalam posisi berdiri, sehingga disebut dengan nahar. Nahar ini artinya ini, leher Ya. Kenapa? Karena unta disembelihnya dengan ditusuk lehernya. Ya. Ya, dengan ditusuk lehernya. Ya, atau dicuel saja ini ya lehernya dengan senjata yang tajam. Ya, sambil berdiri. Wa hiya qa'imatun ma'qulatul yusra. Yaitu dalam posisi berdiri dan terikat kaki kirinya. Si unta dipancang, dicancang, kemudian apa diikat kaki kirinya diginikan, sehingga dia berdiri di atas tiga kaki kanan dan dua kaki belakang. Ini yang sunat sebagaimana dalam ayat, ya, di surat Al-Hajj, itu dengan kaki kirinya dilipatkan, dilipatkan, kemudian diikat. Sehingga ketika ditusuk lehernya atau dikait oleh senjata tajam, dia akan ambruk, jatuh. Qa'imatun 'ala ma baqiya min qawa'imiha, sehingga dia berdiri di atas kaki yang sisa yang tiga, kanan dan dua belakang. Wa wajhuha kibalal qiblati, dan wajahnya menghadap ke kiblat. Di hadapan berarti ke sana si undanya. Sambil berdiri, kemudian sambil lewat antum tusuk lehernya. Tanya. Sudah dia tinggal sekarang nunggu ambruk. Saja. Wa yaqulu inda dhabhi awin nahri, dan dia katakan ketika menyembelih atau menusuk untanya tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Anas, Allahumma inna hadha minka walak, Allahumma taqabbal minni. Dalam hadis Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu taala anhu, dan juga sebagainya di Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ya, muhim kata Syekh Utsaimin berkata, bismillah rukun wajib. Ya, karena tidak halal binatang seorang yang disembelih tanpa mengucapkan bismillah. Fadzkuru smallah. Ya, hendaklah disebut nama Allah. Adapun tambahannya sunnah. Ya, Allahu akbar, Allahumma inna hadza minka wa lak, Allahumma taqabbal minni. Amin. Wa waktu dhabhi arba'atu ayyamil 'id, dan waktu penyembelihan selama 4 hari. Ya, selama 4 hari. Di hari tanggal 10, 11, 12, 13. Ya. Di hari 'id dan juga 3 hari tasyrik. Yaitu yaumun nahri wa huwa yaumul hajjil akbar. Hari yang pertama hari penyembelihan, yaitu hari haji besar. Tanya. Haji besar ya, tanggal 10. Tanya. Jadi haji besar itu bukan Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Ya. Tapi Idul Adha itulah disebut Yaumul Hajjil Akbar. Tanya. Wa adzanu min Allahi wa rasulihi ila an-nasi Yaumul Hajjil Akbar. Yaumul Hajjil Akbar tanggal 10. Wa thalathatu ayyamin tasyriq, dan 3 hari di hari tasyriq. Itu waktu. Sehingga seseorang yang tidak mampu menyembelih di hari pertama, di hari Id, hari penyembelihan, dia boleh menyembelih tanggal 12 atau ke-13 atau ke-11, 12 ataupun ke-13. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya Allah firmankan, "Wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi." Wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi. Barang siapa mengakhirkan penyembelihannya tidak mengapa, ya, selama di salah satu 4 hari tadi. Sampai hari tasyrik yang terakhir. 13. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Kullu ayyamit tasyriqi dhabhun." Setiap hari tasyrik 11, 12, 13 itu dianggap boleh menyembelih. Baik. Boleh untuk menyembelih. Qala walahu ayyakula min hadihi. Dan seorang jemaah haji dia boleh untuk memakan daging dari sembelihannya. Boleh, tidak haram. Ya. Dalam menyembelih ketika haji atau dalam berkurban atau dalam akikah, yang menyembelih yang punya dia boleh untuk memakannya. Seperti dalam hadis Anas. Bahkan kata Syekh wa ayyata zawwada minhu ila baladihi. Boleh juga dia untuk berbekal. Ya. Untuk dia pulang ke negerinya. Buah pahanya banyak di Indonesia. Ya, perbekalan yang di kapal pokoknya atau di pesawat. Tayyib. Maka ini boleh. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, itu dalam hadis Tauban di Sahih Muslim. Dan juga dalam hadis Jabir di Sahih Bukhari secara muallaq. Dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kisah Rasulullah SAW membawa daging sembelihannya untuk pulang. Sahih. Qala wa alayhi ayyud'ima minha al-fuqara wa dhawil hajati. Dan si yang nyembelih juga ini, si jemaah haji yang nyembelih ini, dia pun memberikan makan dari daging sembelihannya ke orang-orang fakir dan orang yang membutuhkan, orang miskin, orang fakir, orang yang sangat butuh, atau orang yang miskin yang membutuhkan, maka diberi. Yaqulhi ta'ala subhanahu wa ta'ala di surat Al-Hajj ayat yang ke-26, wal budna ja'alna harakum min syairillahi lakum fiha al-khair fadhkurullaha 'alaiha sawab. Jika wajib junubuha fakul minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Dan unta-unta kami jadikan kata Allah SWT untuk kalian, termasuk dari syiar-syiar agama Allah Azza wa Jal yang di dalamnya ada kebaikan untuk kalian, ya, kebaikan untuk yang menyembeli dan juga orang lain. Sehingga fadhkurullaha 'alaiha sawab, sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya dalam kondisi sholat, berdiri. Ya, menyembelihnya dalam kondisi berdiri, kemudian tadi terikat, ya, dilipatkan kaki kirinya, diikat. Tanya. Sehingga tidak bisa abruk-abrukan. Ya, lemah si unta ini ketika diikat kaki kirinya, jadi bisa ngamuk. Tanya. Kemudian faidah wajib junubuha, jikalau si unta tersebut sudah ambruk jatuh, fakulu minha, maka makan dari dagingnya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikan pula sebagiannya kepada al-qadi, orang-orang yang tidak meminta, wal mu'tar, dan orang-orang yang meminta. Ini disedekahkan, baik orang tersebut minta atau tidak minta. Kalau kita melihat orang tersebut butuh, maka diberi. Qala wa yajuzu ayashtarika sab'atan fil ba'ir wal baqarati. Dan boleh pula untuk bersekutu, berbarengan bersama-sama 7 orang dalam menyembelih unta atau sapi. Boleh hukumnya, ya, tidak wajib harus patungan 7 orang katanya, sapi. Baik itu ketika di sana hadiyu ataupun udhiyah ketika di sini kurban. Ya, boleh saja. Sehingga yang mampu satu ya, sangat afdal. Ya, afdal sangat ketika dia menyembelih sapi 1 orang. Tanya. Ya, hukumnya bukan wajib 7 ini. Boleh. Tanya. Sebenarnya dalam hadis Jabir dan Sahih Muslim. Dan ini pendapatnya jumhur para ulama. Faman lam yajid hadiyan fa alayhi siyamu thalathati ayamin fil hajji wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi. Barang siapa yang dia tidak mendapati binatang sembelihan atau tidak mampu untuk menyembelih, tidak ada uang sisanya untuk beli hewan kurban di sana, maka dia puasa 3 hari semasa musim haji ini. Ya, semasa musim hajinya. Oleh karena itu kata Syekh, nanti dibolehkan dia langsung di hari tasyrik berpuasa tanggal 11, 12, 13. Ya, yang haram apa? Di hari 10-nya. Jadi hari 11, 12, 13 untuk jemaah haji yang tidak bisa menyembelih, hukumnya boleh berpuasa, tidak haram. Adapun kita yang tidak berhaji, haram hukumnya, tidak boleh berpuasa di tanggal 10, 11, 12, 13. Ya, karena ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik kalau selain jemaah haji adalah hari untuk makan dan minum. Ya, untuk hari makan dan minum. Baik, bukan berpoya-poya. Untuk makan dan minum. Dan 7 hari sisanya dia puasa ketika sudah pulang ke negerinya. Ya. Karena yang tidak mampu menyembelih atau tidak bisa menyembelih, dia wajib berpuasa 10 hari. Tapi dari 10 hari ini dicicil 3 hari selama dia masih di sana dalam rangkaian hajinya sampai tanggal 13. Kemudian sisanya 7 harinya di negerinya. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamilah. Ketahuilah surah Al-Baqarah. Barang siapa yang dia tidak mendapat di binatang sembelihan, maka berpuasa 3 hari di musim hajinya dan 7 harinya ketika dia pulang, maka itulah genap 10 hari. Tanya. Asal jangan abang punya uang tapi enggak mau beli. Nah, khawatir tekor katanya. Tidak. Ya. Jadi kalau berhalangan tidak bisa, mungkin bawa uang tetapi apa binatang yang enggak ada, kehabisan. Tanya. Ya, maka berpuasa. Wa yajuzu lahu an yasuma fi ayyam tasyrik ats-tsalatsati li hadits 'Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ibn Umar radhiyallahu anhu qala au qala, boleh bagi seorang jemaah haji untuk berpuasa di hari tasyrik yang 3, 11, 12, 13. Yang 3 harinya ini. Tanya. Dan sisanya nanti ketika sudah pulang. Sebagaimana dalam hadis Aisyah dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya berkata, lam yurakhas fi ayyam at-tasyrik ayyasunna illa liman lam yajid al-hadiyah. Tidak diberi keringanan untuk berpuasa di hari tasyrik. Ya, untuk berpuasa di hari tasyrik tidak diberikan keringanan kebolehan kecuali bagi orang-orang yang tidak mendapati hadiah binatang sembelihan. Artinya, asal puasa di hari tasyrik itu haram. Haram. Ya, tetapi Rasulullah SAW memberikan keringanan khusus bagi jemaah haji yang tidak mendapati binatang sembelihan, maka dia bisa langsung berpuasa. Ya, yang 3 harinya ini, tidak nanti-nanti. Tidak nanti 10 hari di Indonesia saja. Ya, 3 hari kata Allah fil haji. Ya, semasa melakukan ibadah hajinya. Dan 3 hari tersebut tidak boleh sebelum apa? Sebelum tanggal 10, umumnya tanggal tahu karena enggak bisa menyembelih, sudah puasa duluan sebelum hari tarawiyah. Tanggal 4, 5, 6 umumnya, atau tanggal 6, 7, 8 enggak boleh. Ya, itu nanti puasanya. Tanya. Di hari tasyrik. Kemudian setelah selesai menyembelih, thumma yahliqu ra'sahu kullahu wa yufassiruhu. Kemudian dia menggunduli rambutnya semua atau menipiskan. Ya. Menggunduli atau menipiskan. Wal awwalu afdal, dan yang pertama yaitu halaq digundul itu afdal, lebih utama ketimbang ditipiskan. Ya, ketimbang untuk nomor satu atau nomor dua, lebih utama bersih. Ya, gundul. Tanya. Meskipun apa boleh juga nomor satu atau nomor dua, tapi gundul itu lebih bagus. Ya, dan Rasulullah telah kita sebutkan, kata Ibnu Qayyim tidak pernah menggundul kepalanya kecuali ketika haji saja. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, Allahumma arham al-muhalliqin. Qalu wal-muqassirina ya Rasulullah. Qala Allahumma arham al-muhalliqin. Qalu wal-muqassirina ya Rasulullah. Falamma kanat ar-rabi'atu qala wal-muqassirin. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, rahmatilah al-muhalliqin, orang-orang yang menggunduli kepalanya. Kemudian para sahabat berkata, yang menipiskan juga wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah berdoa, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggunduli kepalanya. Kemudian para sahabat berkata lagi, yang menipiskan juga ya Rasulullah. Maka setelah Rasulullah ucapkan tiga kali doa rahmat bagi orang-orang yang menggunduli kepalanya, baru yang keempatnya, ya Allah, rahmati pula orang-orang yang menipiskan rambut kepalanya. Menunjukkan apa? Doa yang dipanjatkan untuk yang gundul tiga kali, tapi yang menipiskan satu kali. Ini disebutkan pula oleh Allah SWT di surat Al-Fatih. Laqad shadaqallahu wa rasuluhu ar-ru'ya bil haqqi la tadkhuluna al-masjidal haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Akan memasuki sebagai bentuk mimpinya Rasulullah SAW dibenarkan oleh Allah, akan dinyatakan bahwasanya akan memasuki kota Mekah, memasuki Mekah Masjidil Haram orang-orang yang menggunduli kepalanya atau orang-orang yang menipiskannya. Dan ini bukan Syiah yang menggunduli di sini, bukan Syiah, tapi jemaah haji. Ya. Karena termasuk Syiah, Syiah juga suka menggunduli kepalanya. Tanya. Ya, kalau Syiah ini menggundulinya umum yang di luar musim haji. Tanya. Supaya apa? Supaya mudah dibaca mungkin kepalanya. Ya, karena kebiasaan Syiah melukai kepala atau melukai badan sebagai ibadah ketaatan mereka terhadap Al-Hasan atau terhadap Al-Husain, terhadap Al-Husain, terutama di hari Karbala, ya, mereka melukai kepalanya ataupun badan-badan mereka. Qala wa sunnatu ayyabda al-haliqu bi yaminil mahluqi kama fi hadithi Anas radhiyallahu anhu. Dan yang sunnah, si tukang cukur ini memulai mencukur orang yang dicukurnya ini dari sebelah kanan. Ya, yang sunnah mendahulukan yang kanan. Sebagaimana dalam hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu di Sahih Muslim. Ya. Jadi keterlaluan kalau yang dicukur ini sebelah atas dulu. Sebelah kiri, nggak tahu sudah diarahkan oleh antum pak kanan, kalau nggak bisa ngomongnya, pakai syarat tuh, kalau nggak bisa ngomong Arab, yamin yamin, bukan kanan kan, nunjuk aja sini dulu pak, sebelah kanan dulu. Wal halqu khasun birrijal dunan nisa, dan mengguduli kepala ini khusus. Ya, khusus untuk laki-laki, ya, bukan untuk perempuan. Jangan sampai istri antum gunduli. Itu di tanggal 10 tadi setelah menyembeli. Wa inna ma'alihinna taksir. Adapun perempuan cuma apa? Dipotong sedikit. Ya, perempuan hanya dipotong sedikit. Likuhi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alan nisa'i halqun. Tidak boleh bagi para wanita untuk menggunduli kepalanya. Innama 'alan nisa'i taqsir. Tetapi perempuan ini dengan qasr. Ya, memotong sedikit. Fatajma'u sya'raha, fatuqassu minhu qadrul anmula. Rambutnya diikat semua, ya, setelah diikat baru apa, dipotong sekedar ini saja, ruas jari, sepanjang ruas jari dipotong dari bawah, ya, yang paling bawah ini diukur rambutnya, maka sepanjang inilah dipotong. Setelah apa, diikat, dikumpulkan, dipegang, kumpul sama cukur perempuan juga nanti, ya, datang ke laki-laki, ya, ya, atau sesama temannya boleh, kemudian boleh potong sepanjang ini saja, qadru anmula. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebutkan oleh Syekh di bawah dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maksudnya wanita hanya sepanjang ruas jari saja dipotongnya dari bawah. Qala wa yusannu lil imami ay yakhthuba yawman nahri bi Mina baina jamarat hina irtifa'u dhuha yu'allimun nasa manasikahum. Dan disunahkan bagi imam, ya, atau yang ditunjuk oleh imam nanti oleh kerajaan Saudi, ya, untuk berkhutbah di hari penyembelihan tanggal 10 di Mina, ya, di antara tempat pelemparan yang tiga, ya, jamarat, karena nanti ada tiga tempat pelemparan, ya, tempat yang pertama, kedua, dan tempat yang ketiga yang disebut Jumrah Al-Aqabah, yang ketiga ini, ya. Maka berkhutbah di tempat tersebut. Itu ketiga irtifa'u dhuha, matahari mulai meninggi sebagai waktu dhuha, sehingga dinisbatkan Idul Adha kepada waktu dhuha karena dimulai ketika matahari meninggi sebagai awal masuk waktu dhuha. Yu'allimun nasa manasikahum, si imam ini dalam khutbahnya mengajari manusia manasik haji mereka. Dan hadis Abu Dawud dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian baru setelah itu nanti, ya, tawaf ifadah setelah bercukur, ya, kemudian mendengarkan khutbah juga, ya, dilanjutkan dengan tawaf ifadah sebagai tawaf terakhir sebelum melakukan, ya, lemparan-lemparan selama 3 hari di tanggal 11, 12, 13. Summa yafidhu min yawmihi ila al-bait. Kemudian di hari itu juga di tanggal 10 setelah cukur tadi langsung bertolak beranjak menuju Baitullah, menuju Masjidil Haram. Fayatufu bihi sab'an, dia bertawaf 7 kali. Tawaf 7 kali kama taqaddam fi tawafil qudum, sebagaimana berlalu dalam tawaf qudum. Jadikan Ka'bah sebelah mana? Sebelah kiri. Dimulai dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi. Tayyib. Sebagaimana di tawaf kudum, cuma ada perbedaan. Bedanya dengan tawaf kudum, tawaf ifadah ini, illa annahu la yattabi'u wa la yarmulu. Tawaf ifadah ini tidak ittiba', ya, tidak melilitkan kain ke pundak. Ya. Ke pundak yang mana? Ke pundak kiri. Karena kanan terbuka, ya, itu namanya ittiba', menutup pundak kiri dan membuka pundak kanan, ya. Sehingga di tawaf ifadah ini tidak melakukan itu. Karena sudah disinggung oleh Syekh di awal bahwasanya ittiba' bid'ah. Hukumnya bid'ah sebelum tawaf qudum dan setelah tawaf qudum. Ya. Tidak boleh untuk dilakukan ittiba' ini. Termasuk di tawaf ifadah. Dan juga bedanya di tawaf ifadah ini wala yarmulu, di tiga putaran pertama tidak berjalan cepat, ya, tetapi biasa semuanya dilakukan secara berjalan biasa. 7 kali tersebut. Wa minas sunnati ay yusalli rak'ataini indal maqam. Demikian pula termasuk sunnah setelah tawaf ifadah pun salat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Sama, ya, tawaf ifadah pun diiringi dengan salat 2 rakaat di belakang maqam. Kama qala Zuhri wa fa'alahu Ibnu Umar wa qala ala kulli subu'i rakaat, ala kulli subu'in rakaatan. Dan di, sebagaimana pendapat Az-Zuhri serta dilakukan hal itu oleh Ibnu Umar, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan setiap 7 kali putaran tawaf setelahnya 2 rakaat di belakang maqam. Diriwayatkan oleh Abdul Razak dengan sanad yang sahih, kata Syekh. Kemudian setelah itu selesai, setelah salat selesai, salat sunnah setelah tawaf 2 rakaat, tsumma yatawafu wa yas'a baina Safa wal Marwah. Sama, melakukan sa'i lagi di antara Safa dan Marwah. Kama taqaddama aidan, sebagaimana telah berlalu juga 7 kali dengan cara yang telah berlalu. Ya. Lari cepat di antara lampu hijau ke lampu hijau. Khilafan lil qarin wal mufrid, berbeda dengan haji yang qarin dengan ifrad. Ya. Menunjukkan sa'i lagi setelah tawaf ifadah itu hanya untuk yang haji tamattu. Ya, adapun yang haji qarin dan ifrad mereka tidak. Fayaqfihima as-sa'i al-awwal. Untuk haji qarin yang dia berniatkan dengan haji qarin dan ifrad, cukup sa'i yang pertama saja. Kapan sa'i yang pertama? Kapan sa'i yang pertama? Hah? Tapi untuk haji yang tamattu, mutamatti, sa'inya 2 kali, tawafnya 2 kali. Yang pertama tawaf qudum, yang terakhir tawaf ifadah. Ya. Kemudian sa'inya pun 2 kali kalau mutamatti, sa'i ketika setelah tawaf qudum dan sa'i setelah tawaf ifadah. Ya, adapun yang qarin dan yang ifrad cuma 1 kali sa'inya. Kapan? Sudah disinggung tadi. Kapan? Setelah tawaf qudum, iya kan? Setelah tawaf qudum kan sa'i. Jadi setelah tawaf qudum. Ya. Adapun yang mutamatti tadi ingat 2 kali. Di awal dan di akhir. Wa bihadha at-tawafi yahillu lahu kullu syai'in hurima 'alaihi bil ihram hatta nisa'uh. Maka dengan selesainya sa'i bagi yang mutamatti, halallah semua perkara yang sebelumnya diharamkan karena berihram, sampai pun perempuan bisa. Ya. Halal semuanya kalau sudah sa'i terakhir. Lanjut. Yang kedua kali. Berbeda kalau ifrad. Ya. Cukup dengan tawaf ifadah saja. Wa yusalli dhuhra bi Makkah, dan kemudian setelah itu salat zuhur di Mekah. Ya. Di tanggal 10 ini tadi banyak rangkaian ibadah. Melempar, setelah melempar apa? Menyembelih. Setelah menyembelih cukur. Setelah cukur tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah sa'i. Ya. Ada 5 amalan. Ya. Yang itu diselesaikan setelah salat Aid, ya, bersama imam, ya, khutbah dengan imam. Ya. Kemudian setelah itu selesai sa'i, kembali ke Masjidil Haram untuk salat zuhur. Kekejaran. Selesai salat zuhur tengah 10. Wa qala Ibnu Umar di Mina. Adapun Ibnu Umar mengatakan di Mina. Baik, salat zuhurnya di Mina. Tapi di sini Syekh mengomentari, wallahu a'lam ayyuhuma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yahtamil annahu shalla bihi marratain. Kata Syekh, wallahu a'lam, mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemungkinan Rasulullah salat pada waktu pertama di Masjidil Haram, kemudian di kali yang lain di Mina. Sehingga yang disaksikan oleh Ibnu Umar ini di Mina. Ya, al-muhim tidak mengapa salat zuhur di Mina ataupun di Masjidil Haram. Kemudian setelah itu, setelah salat zuhur, ya, kalau di Mekah, wa ya'ti zamzam wa yashrabu minha. Ya, kemudian datang sumur zamzam atau ke keran-keran yang ada, kemudian minum darinya. Baru setelah itu ke sorean harinya menuju ke Mina untuk bermalam di sana, karena ya, setiap paginya ya, dia melakukan lemparan selama 3 hari, tanggal 11, 12 dan 13. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terus setiap selesai zuhur ya, di melemparnya nanti setiap selesai zuhur tanggal 11, 12, 13 sehingga apa? Selama 3 hari tersebut jemaah haji mereka bermalam bertenda ya, di Mina. Wallahu ta'ala alam tersebut.